بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ويجب أن نحذر الناس من دعاوى أهل الضلال وأهل الإلحاد ومنها دعاوى علم الباطن. Dan wajib bagi kita memperingatkan manusia dari klaim-klaim orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang, di antaranya adalah klaim-klaim tentang ilmu al-batin. Al-aslu fid dini tahrimu hatta yathbutat tashri'u. Hukum asal di dalam agama ini adalah haram sampai ditetapkan pensyariatan. Wal aslu fi umurid dunyal ibahatu hatta yathbutan nassul muharramu hatta yathbutan nassul muharrimu. Dan hukum asal dalam perkara-perkara dunia adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Qawluhu la yambaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'a ilayhi. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, tidak sepantasnya bagi seorang pun mengamalkannya, tidak pula mendakwahkannya. Kalimatu la yambaghi laysat lil karahati. Kalimat tidak sepantasnya bukan menunjukkan hukum makruh. Fastilahus salafi laisa kastilahil mutaakhirina. Karena istilah salaf tidak seperti istilah orang-orang belakangan. Qala ta'ala wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah ta'ala berfirman, dan tidak sepantasnya bagi Ar-Rahman untuk mengambil seorang anak. Syai'un mustahilun, yaitu sesuatu yang mustahil. Fahuna la yambaghi bima'na la yajuzu. Maka di sini, yaitu di dalam ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak sepantasnya bermakna tidak boleh. Laisa la yahsunu aw la yaliqu, bukan maknanya tidak baik atau tidak layak. Kama yastalihu alaihi almutaakhiruna, sebagaimana istilah yang dibuat oleh orang-orang belakangan. La yambaghi huna ma'nahu la yajuzu, tidak sepantasnya di sini dalam ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah maknanya tidak boleh. Fahuwa yaqsidu annahu la yajuzu an naqbala aw na'mala bina'an ala da'awa ahli dalali. Maka yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah tidak boleh menerima atau mengamalkan berdasarkan klaim-klaim orang-orang yang sesat. Wala tajuzu da'watu ilaihi bihalin minal ahwali li'annahu dalalun. Dan tidak boleh mendakwahkan klaim-klaim orang-orang yang sesat dalam keadaan apapun, karena hal itu merupakan kesesatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ayyum ra'atin wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani inna la minha shay'an illa biwaliyin wa shahidai 'adlin wa sadaqin. Dan wanita manapun yang menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, maka wanita tersebut tidak halal bagi laki-laki tersebut. Keduanya akan dihukum apabila laki-laki tersebut mendapatkan sesuatu dari wanita tersebut, kecuali dengan wali, dua saksi yang adil dan mahar. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, la yasihhu az-zawaju illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wala budda minal mahri, dan harus dengan mahar. Wala yajuzu lil mar'ati an tahaba nafsaha li ahadin, wala yajuzu li ahadin an yaqbalaha bihadhihi al-hibati li anna hadha min khasa'isi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk menghibahkan dirinya kepada siapapun, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menerima wanita tersebut dengan hibah ini, karena sesungguhnya hal ini termasuk di antara kekhususan-kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu illa biwaliyin wa syahidai 'adlin wa sadaqin istithna'un munqati'un. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kecuali dengan wali, dua saksi yang adil, dan mahar, ini adalah istithna munqati'. Ini adalah istilah dalam ilmu nahwu maksudnya adalah bahwa keberadaan wali, dua saksi yang adil dan mahar bukanlah bagian dari seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki. Fala yajuzu li muslimin an yaqbala imra'atan tahabu nafsaha lahu lakinnaha tahillu lahu bi'aqdin wa biwaliyyin wa shahidai 'adlin wa shadaqin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menerima seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepadanya. Akan tetapi wanita tersebut halal baginya dengan akad wali, dua saksi yang adil dan mahar. الرسول عليه الصلاة والسلام تحل له الواهبة نفسها وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. Adapun Rasul عليه الصلاة والسلام halal baginya wanita yang menghibahkan dirinya, dan ini termasuk di antara kekhususan-kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. Dzakarallahu annahu ahalla lahu minan nisa'i banati ammihi wa banati khalihi wa kadza wa kadza. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah ta'ala halalkan bagi Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan kaum wanita, anak-anak perempuan paman beliau, anak-anak perempuan paman beliau dari pihak ibu, dan seterusnya. Thumma qala وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang wanita yang beriman apabila ia menghibahkan dirinya kepada Nabi, apabila Nabi menghendaki untuk menikahinya, hal itu khusus bagimu, yaitu bagi Nabi, tidak bagi orang-orang yang beriman. Faharamun 'alal muslimina أن يتزوج النساء اللاتي يهبن أنفسهن لهم إلا إذا رغبها وتزوجها بطريقة شرعية مهر وولي وحضور شاهدي عدل لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا بُدَّ مِنْهُ. Maka haram bagi kaum muslimin untuk menikahi kaum wanita yang menghibahkan diri mereka kepada kaum muslimin tersebut, kecuali apabila seorang muslim menginginkan seorang wanita dan ia menikahi wanita tersebut dengan jalan yang syar'i, mahar, wali, hadirnya dua saksi yang adil, karena mahar merupakan suatu keharusan. imma an yakhtubaha wa imma ta'ridu nafsaha alayhi aradat nafsaha alayhi aw wahabat nafsaha lahu jahilatan fayu'tiha shay'an min al-mahri alladhi yatayassaru wa yatlubu min waliyha an ya'qida 'alayha wa yuhdira shahidai 'adlin. Bisa jadi laki-laki tersebut melamar wanita tersebut, bisa jadi pula wanita tersebut menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut, wanita tersebut menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut, atau wanita tersebut menghibahkan dirinya kepada laki-laki tersebut dalam keadaan tidak tahu. Lalu laki-laki tersebut memberikan kepadanya sesuatu dari mahar yang mudah baginya, dan laki-laki tersebut meminta kepada walinya untuk menyelenggarakan akad atas wanita tersebut dan menghadirkan dua saksi yang adil. Fahada huwa at-tariqu asy-syar'iyyu alladhi yasihhu bihi an-nikahu. Maka ini adalah jalan yang syar'i, yang sah dengannya pernikahan. Ayyu mamra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fa nikahuha batilun batilun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil-batil. Wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Lakin fi madhhabil ahnafi laha an tatawalla al-'aqda bi nafsiha wa hadha khata'un yukhalifu an-nusus. Namun di dalam madhab Hanafiyah, seorang wanita boleh melangsungkan akad sendiri, dan ini adalah sebuah kesalahan yang menyelisihi dalil-dalil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتْعَنُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ قَوْلٍ سُوءٍ وَهَوًى. Dan apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa ia adalah pemilik pendapat yang buruk dan pengikut hawa nafsu. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إِذَا ذُكِرُ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. Apabila disebutkan para sahabatku, maka tahanlah lisan-lisan kalian dari mencela mereka. faqad aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ma yakunu minhum minazzalali ba'da mautihi falam yakul fihim illa khairan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang muncul dari para sahabah berupa ketergelinciran setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, namun Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah berkata tentang para sahabat melainkan kebaikan. Wa qala dharu ashabi la taqulu fihim illa khairan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, biarkanlah para sahabatku, janganlah kalian berkata tentang mereka melainkan kebaikan. Wa la tuhaddith bi syai'in min zalalihim wa la harbihim wa la ma ghaba 'anka 'ilmuhu wa la tusmi'hu min ahadin wa la tasma'hu min ahadin yuhaddithu bihi fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta. Dan janganlah engkau membicarakan sesuatu pun dari ketergelinciran mereka para sahabah, tidak pula peperangan yang terjadi di antara mereka, tidak pula perkara-perkara yang terluput darimu ilmu tentangnya. Dan janganlah engkau mendengarnya dari siapapun yang membicarakannya, karena sungguh tidak akan selamat kalbumu apabila engkau mendengarnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين. Para sahabat Rasul عليه الصلاة والسلام adalah makhluk yang paling utama setelah para nabi dan para rasul. قد أثنى عليهم الله في محكم كتابه في آيات كثيرة رضوان الله عليهم. Sungguh Allah Ta'ala memuji para sahabat di dalam kitabnya yang muhkam, di dalam banyak ayat, رضوان الله عليهم. Minhu qawlullahi tabaraka wa ta'ala wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina attaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Di antara ayat-ayat yang di dalamnya Allah Ta'ala memuji para sahabah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah, dan Allah telah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radiyallahu anhum wa radu anhu ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Allah meridai mereka para sahabat, dan mereka pun rida kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Dan Allah تبارك وتعالى berfirman yang artinya tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Al-Fath dan berperang sebelumnya. Mereka lebih besar derajatnya daripada yang berinfak setelah Al-Fath dan berperang setelahnya. Dan masing-masing Allah janjikan surga. Ridwanullahi alaihim. فَوَعَدَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِالْجَنَّةِ. Maka Allah Ta'ala janjikan kepada mereka para sahabat seluruhnya surga. الْحُسْنَى هُنَا الْجَنَّةُ. الْحُسْنَى di sini maknanya adalah surga. أَثْنَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. Allah memuji mereka para sahabat seluruhnya. Bayyana annahum yatafawatuna fil fadli bihasabil asbaqiyyati. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka para sahabat bertingkat-tingkat dalam keutamaan sesuai dengan yang lebih dahulu di antara mereka. وَبِحَسَبِ مَا قَدَّمُوا لِلْإِسْلَامِ مِنْ جِهَادٍ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ. Dan sesuai dengan apa yang mereka persembahkan kepada Islam berupa jihad dengan harta dan jiwa. وَلَكِنْ كُلُّهُمْ مَوْعُودُونَ بِالْحُسْنَى. Akan tetapi mereka semuanya para sahabah dijanjikan dengan surga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.